Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah menyelesaikan seluruh contoh muwafaqah, mudakhalah, muwafaqah dan mubayanah. Dan pada contoh yang terakhir yaitu mubayanah, ada dua fariq. Nah, kita tambah lagi contoh agar semakin mahir. Langsung antum kerjakan di tas. Nah, kita sama-sama. Baik, yaitu contoh. Baik, halaka halik عن ثلاث بنات وثلاث أخوات الشقيقات. Contohnya ya, salah banat wa salah akhwat syaqiqat. Nah, berarti tiga bint, tiga syaqiqat. Cari dulu asal masalahnya. Yani diberi dulu bagiannya. Salah banat, ingat banat hanya fard ya. Imma apa? Imma nisf, imma thuluthan. Nah, nah di sini thuluthan karena lebih dari satu. Kemudian akhwat syaqiqat, akhwat li ghairi um. Tamam, itu imma fard, imma ta'sib bil ghair, wa imma ta'sib ma'al ghair. Ingat hadis hadis Mas'ud ya, bint ibn dan syaqiqah, yakni di sini ta'sib syaqiqat apa di sini? Ta'sib ma'al ghair. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, bin ibn nis sudus dan ta'sib ma'al ghair syaqiqah bersama bin. Ya. Berarti asal masalah dari semua asal masalah yang telah kita pelajari, itsnan, tsalatsa, arba'a, sitta. Hah? Tsamaniyah ya. Nah, asal arba'a asyrun yang mana? Tsalatsa ya. Penyebutnya tiga ini, tsalatsa, na'am. Sulutan. Idzan lil ثلاث بنات كم ثلثان من ثلاثة أصل مسألة اثنان يا تدش دوا الباقي برتي تقسيم الغير الباقي لي شقيقات كم الباقي واحد تمام lihat sekarang jadi aslul mas'alah tiga saham untuk salat banat, dua saham untuk salat syaqiqat, wahid. Nah, lihat dua saham untuk ru'us banat tiga. Ini tinjauannya hanya dua kan, imma mubayana, imma muwafaqah. Ini apa? 2 dengan 3 mubayana. Kalau mubayana berarti nusbitu ar-ru'us 3. Nah, kemudian saham untuk syaqiqat 1, ru'usnya 3 juga mubayana. Nusbitu ar-ru'us. Tamam. Berarti ru'us ada 2 sekarang. Ru'us banat 3, ru'us syaqiqat 3. Naam. Bandingkan dengan nisab al-arba'. Imma mumathala, mudakhala, muwafaqah, mubayana. Ini apa? Mumathala. Idzan naktafi bi ahadihima, kita cukupkan dengan salah satunya mewakili. Itu juz saham. Berarti juz sahamnya berapa di sini? 3, 3. Juz sahamnya naikkan ke atas di deretan aslul mas'alah dan saham untuk dikalikan semua ke bawah. Sama berarti 3 kali 3 aslul mas'alah tadi hasilnya di samping berapa? Tasfiyahnya 9, 9. Hasilnya 9 itu minhu tasih. Tamam. Terus saham untuk salah banat 2 tadi dikali 3 juz saham hasilnya 6. Berarti masing-masing bint dapat berapa? Sahamnya sekarang 6, ada 3 bint, masing-masing 2. Kemudian saham syaqiqat 1 juz saham 3 dikalikan 3 hasilnya masing-masing syaqiqah dapat 1. Tamam? Bismillah. Contoh lain. هلك هالك عن زوج زوج بنت ابن ثلاث بنات ابن زوج kemudian ثلاث بنات ابن 3 بنات ابن kemudian اخت أخت لأب أختان لأب دو أخت لأب jadi زوج kemudian 3 بنت ابن kemudian 2 أخت لأب تمام. Kita beri fardnya dulu. زوج itu إما nisf atau rubu'. Di sini ada adadu minal akhawat, ada juga bana aulad, berarti rubu'. Tayyib, rubu'. Kemudian banatul ibn Banatul Ibn sama dengan Banat. Kam? Tulusan. Ayo. Rubu' Zawj ya. Ah. ibn had ibn kam sulusan. Terus ukht li ab ukht li ab bersama banat banat ibn ta'sib an ma' al-ghair al-baqi. Ya. Ah, coba asal masalahnya berapa? Empat penyebutnya 4 sama 3. Jadi kalikan aja ya, mubayan. 4 kali 3 du 12. Naam. 12. Kam li zawj rubu' min 12? Ha? Salasa, 3, ya. Kam li banat ibn? 2/3 dari harta sumasara 12. 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. Saman ya? Tamam. Kam li ukhli ab ta'sib ma'al ghair al-baqi? Berapa sisa? 8 tambah 3, 11 sisa? 1. Tayyib. Aywa. Sahamnya untuk zauj 3. Zauj 1, 3 selesai. Selesai urusannya. Kan diambil sama dia. Iya. Baik. Sekarang 3 banat ibn. Sahamnya 8. 8 saham mau dibagi 3. Bagaimana caranya? Terjadi inkisar. Pecah kan? Berarti butuh tashih. Kita lihat nisbahnya. Perbandingannya tinjauannya 8 dengan 3 apa? Mubayanah. Jika mubayanah, berarti nusbit arruh. Ru'us. Berarti kita tetapkan di 3 ru'us. Nah, sekarang saham untuk ukhtli ab, 2 ukhtli ab, sahamnya 1. Kalau mau dibagi kan setengah-setengah, pecah. Butuh tasri. Kita lihat tinjauannya. 1 dibanding 2 ru'us. Mubah. 1 dengan 2 apa? Mubah. Mubah ya. Nah, nuthbit ar-ru'us. Kita tetapkan ru'usnya 2. Naam. Sekarang ru'us banat ibn 3, ru'us ukhtain li'ab 2 dengan nisab al-arba' imma mumathala, mudakhala, muwafaqa, mubayanah. Ini apa? 3 dengan 2 mubayanah. Jika mubayanah berarti kita kalikan 1 dengan yang lainnya. Iya kan? Coba lihat tuh teorinya itu. Wa in kana baina dhalika mubayanatun, di halaman 92 itu, fadrib ahaduhuma fadrib ahaduhuma bil akhar wa athbit al-hasil. Di nisab al-arba' itu di. Nah. An-nadhr ats-tsani. Tamam. Berarti 3 kali 2 berapa? 6. Juz sahamnya 6. Innal hasil nuthbit al-hasil 6. Faham ya? Lihat di al-hal tsaniyah ini kan, kita kan di al-hal tsaniyah. Al-hal tsaniyah itu kan ada dua nadhr. An-nadhr al-awwal. Ini nadhr awal dari ini, antara saham dengan ru'us. Hanya 2 tinjauan ima muwafaqatan mubayanah. Nah, an-nadhr tsaniyah antara ru'us ini. Nah, mubayanah berarti kali 6. Berarti juz saham kita letakkan di atas deretan ini. Asal masra dan saham. Juz sahamnya 6, asal masalahnya 12. Berarti kita kalikan 6 kali 12 berapa? 72. Berarti tashihnya berapa? 72. Minhu tashih. 6 sahamnya zawj 3 kali juz saham 6, 3 kali 6. Hah? Jadi berapa? 18. Iya. Kemudian saham untuk salaf banat 8 samaniyah kalikan dengan juz saham 6, 8 kali 6. Berapa? 48. Tamam. 48. Jadi saham sekarang untuk salaf banat ibn 48. Ada 3 banat ibn. Berarti dibagi berapa? 48 dibagi 3 orang. Masing-masing dapat berapa? 48 bagi 3. Ah. Nih, 48 bagi 3 caranya. Jadi ambil 4-nya dulu. 3 kali 1 3. 4 kurang 3 sah 1, turunkan yang 8. Jadilah 18. 18 bagi 3. 3 kali 6. 3 kali 6 lah 18 habis. Berarti hasilnya 16. Berarti masing-masing banat ibn dapat 16. Sama? Sekarang alba saham untuk ukhtan li'ab 1. Dikalikan dengan juz saham 6. Berarti hasilnya 6. 6 sahamnya sekarang untuk 2 ukhtan li'ab. Berarti masing-masing 3. Masing-masing 3. Ewa. Nah, sekarang inkisar untuk 3 fariq ya. Naam, halak halik an arba' zaujat. Poligami ini. 4 istri. Lengkap. Arba' zaujat. Kemudian Salaf banat. Kemudian syaqiqatain. Halak halik an arba' zaujat wa salaf banat wa syaqiqatain. Ukhtain syaqiqatain. Nah, berarti 4 zaujah, 3 banat, kemudian 2 syaqiqatain. Nah, bagikan dulu. Fardnya untuk zaujat baik 1, 2 maupun 4. Imma rubu imma thumun. Kalau ada walad berarti thumun. Berarti thumun. Sama. Thumun. Kemudian salaf banat. Hah? Sulusan. Kemudian syaqiqatain ta'asib ma'al ghair al-baqi berarti. Hadith Ibni Mas'ud. Naam. Hadith Mas'ud. Syaqiqat ukht li'ab bersama bint atau banat ibn itu ta'asib ma'al ghair. Tamam. Sekarang cari aslul masalah. Berapa tadi? 1/8 dengan sulusan, ya. Berarti penyebut yang ada 8 dengan 3. 8 dengan 3. 8 dengan 3 itu mubayyanah, nah berarti dikalikan. 8 kali 3. 8 kali 3. Hah? 24. Iya, jadi 24 habis jika dikali 1/8, 24 habis jika dikali 2/3 jadi. Nah, penyebut 8 sama 3 itu mubayyanah dikalikan aja untuk menghasilkan asal masalah. Berarti 24. Begitu caranya asal masalah. Yang jelas asal masalah itu tinggal dipilih. Imma 2, berapa itu yang kita lewati? Isnan, Salasa, Arba'ah, dihafalkan itu. Sitta, Samaniya, Isna Ashar, Arba'atu wa Ishrun. Tidak keluar dari itu. Ya kan? Coba lihat. Di mana? Di pembahasan ta'sil. Itu dihafalkan aja itu. Enggak banyak kok itu. Pembahasan ta'sil. Usul masaidil dawil furud sab'a 'ala al-mashhur. Di halaman kedua pembahasan bab ta'sil itu. Usul masaidil dawil furud sab'a 'ala al-mashhur 2 3 4 6 8 12 24. Gampang hafalkannya itu. Jadi asal masalah tidak keluar dari itu. Imma 2, imma 3, imma 4, imma 6, imma 8, imma 12, imma 24. Tinggal dites saja yang mana yang bisa terbagi habis ke furud yang ada, kan begitu. Di sini apa? 24. Jadi caranya dites dari yang terkecil. 12 bisa enggak dibagi 8? Enggak bisa kan? Bisa dibagi 3? Bisa. Tapi dibagi 8 enggak bisa. Jadi naik lagi ke 24. 24 bisa. Bisa dibagi 8, bisa dibagi 3. Tamam. Berarti asum masalah sekarang 24. Arba'at asyrun. Kita bagikan sekarang. Untuk saham untuk abz zaujat tadi fardnya thumun. Berarti 1/8 dari 24 berapa? Saham mereka berapa? Sahamnya 3. Talafa. Tayyib. Talaf banat tadi berapa? Thulutsan ya. 2/3 dari 24. 16. Berarti sahamnya mereka 16. Kemudian untuk syaqiqatain al-baqi karena ta'asib ma'al ghair bersama bint. Kamal baqi 16 tambah 3 berapa? 19. 24 kurang 19 5. Tersisa 5 untuk syaqiqatain. Nah, lihat sekarang. Lihat meraja teorinya, barangkali ada yang belum mahir. Lihat al-hal ats-tsaniyah, an-nadrul awwal baina kulli fariqin wa siha sihami. Ya, antara setiap fariq dan sihamnya. Ini tiga fariq ini, kelompok zauja, bi banat dan syaqiqah. Tayyib. Dibandingkan dengan sihamnya, ini hanya dua nisbahnya. Im bainahuma mubayana, in kana bainahuma mubayana, athbatna jami'ar ru'us, jika mubayana maka kita tetapkan ru'usnya, jumlah orangnya dari waratha itu. Wa in kana bainahuma muwafaqah, jika antara keduanya muwafaqah, ya, maka athbatna wafqaha, kita tetapkan wafqnya. Jadi di mana sama-sama habis bagi berapa, nah, dibagi dengan itu wafnya. Itu yang ditetapkan. Tamam, kita lihat sekarang. Saham zaujat 3, jumlah orangnya 4. 3 dengan 4 apa? Mubayanah atau muwafaqah? Mubayanah. Berarti nusbit ru'us. Ru'us zaujat arba, kita tetapkan angkam. Yang kedua, saham untuk banat 16. Dibandingkan ru'usnya 3. Perbandingannya apa? Bisakah 16 dibagi 3? Tidak bisa. 3 bagi 3 1. 16 bagi 3 tidak bisa. Yakni mau dicari kelipatannya juga tidak bisa ya. Bukan muafak kok ya. Jadi apa? Kesimpulannya apa? Mubayana ya. Iya. Nah, mubayana. Berarti nusbit salafah. Terus. Kemudian saham. Saham syaqiqatain 5. Ru'usnya 2. Juga mubayana. Berarti kita nusbit ru'us 2. Nah, berarti sekarang kita ada 3 nih, 3 fariq. Ru'usnya zaujat 4, ru'us banat 3, ru'us syaqiqatain 2. Tentunya ya, satu-satu bukan langsung tiga-tiganya. Jadi perbandingannya itu mesti dua saja dulu. Jadi 3 dengan 3, 4 dengan 3 dulu. Nah, ini berarti an-nadhru tsani tadi. Di hal tsani itu lihat teori an-nadhru tsani baina ma asbatna min ar-ru'us antara semua yang kita tetapkan dari us imma mumatsalah ayakuna bainahu mumatsalah au mudakhalah au muwafaqah au mubayanah an-nisab al-arba' dan sudah kita pelajari definisinya masing-masing. Nah, jika mumatsalah in kana bainal mutbat min ar-ru'us mumatsalah faktafi bi hadima, cukupkan salah satunya ini gampang. In kana baina dzalika mudakhalah faktafi bi akbarihima, cukupkan dengan yang terbesar jika yang terbesar bisa dibagi habis dengan angka yang terkecil itu. In kana baina dzalika muwafaqah fadri wafaq hadima bil akhar wa athbit al hasib. In kana baina dzalika mubayanah fadhi hadima bil akhar wa athbit hasib. Kita lihat 4 dengan 3. Mumatsalah bukan, mudakhalah bukan, muwafaqah juga bukan. Ini mubayanah. Mubayanah di sini bagaimana teorinya? Fadrib ahadahuma bil akhar, kalikan satu dan yang lainnya. Wa athbit al hasib. Berarti 4 kali 3 berapa? 12. Berarti kita tetapkan 12. Selesai. Sekarang 12 kita bandingkan dengan ru'us syaqiqatain 2. Nah, begitu rentetannya. Jadi yang antara zaujat dengan banat dulu mubayanah hasilnya 12, kemudian 12 ini dengan ru'us syaqiqatain 2, 12 dibandingkan 2 mumatsalah bukan. Mudakhalah, begitu cara ngetesnya. Jadi mulai mumatsalah dulu jika bukan, mudakhalah jika bukan, muwafaqah jika bukan, baru mubayanah. Begitu ya. Mudakhalah tidak, tes saja. Mudakhalah itu bisa dibagi habis angka terbesar ke yang terkecil. 12 bagi 2 bisa enggak? Hasilnya berapa? 6. Berarti ini mudakhalah. Jika mudakhalah bagaimana teorinya? Lihat wa in kana baina dzalika mudakhalatun faktafi bi ak barihima, maka cukupkan dengan angka terbesar. Berarti kita ambil saja angka 12 mewakili. Berarti juz saham berapa? 12. Tulis juz saham 12 di atas aslul masalah 24 dan saham-saham itu untuk dikalikan semuanya. Tamam. Kalikan sekarang aslul masalah 24 kali 12. Ini kenapa kita tidak tes ada tersisa atau tidak aul atau rod? Kenapa? Karena ada al-baqi, ada ta'sib. Kalau ta'sib mesti habis ya. Yang butuh dites itu kalau tidak ada ashabut ta'sib, apakah terjadi aul atau rod. Nah, ini dihitung ulang disesuaikan asal-asal. Ini cukup 24 kali 12 jusam, hasilnya kali. Bagaimana cara perkalian 24 kali 12? Lihat caranya ya. 2 kali 4 12. Error. 2 kali 4 8. 2 kali 2 4. 1 kali 4 ini urutannya dia. 1 kali 4 4 berarti di sini. 1 kali 2 2. Di jumlah sekarang 8. 4 tambah 4 8. Ini kan kosong. Ya. Nol di sebelah kiri tidak bernilai. Jadi nol tambah dua. Dua. 288. Minhu tasih. Tasihnya 288. Sekarang saham arba' zaujat berapa? 3 tadi. Iya. 3 kali jus saham berapa tadi? Yang ada di atas, angka di atas itu. Jus sahamnya 12 tadi yang kita hasilkan. 3 kali 12. Jadi jus saham itu dikalikan dengan aslul masalah, dikalikan dengan seluruh saham ya. 3 kali 12. 3 kali 12. 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. 36. 36 saham mau dibagi untuk 4 istri. Berarti 36 bagi 4. 36 bagi 4 berapa? 9. Berarti masing-masing istri dapat 9 saham. Baik, beralih ke salaf banat. 16. Sahamnya 16 dikalikan ke juz saham 12. Nanti kita kerjakan lagi nih, dikali lagi. Berapa? 16 kali 12. Berarti 2 kali 6 12. Tulis 2, simpan 1. 2 kali 1 tambah 1 3. 1 kali 6 6. 1 kali 1 1. Kita jumlah 2 3 tambah 2 5 1. Hah? Ada yang error lagi? Mana? Oh, 6. Baik. 3 tambah 6 berapa? 9. Berarti 1, 9, 2. Lihat, sempat ada yang error. 2 kali 6, 12. 2 simpan 1, 2 kali 1, 2. 6, 1, 3. 1 kali 6, 6. 1 kali 1, 1. 2. Ini kan 0 ini maksudnya. 2 tambah 0, 2. 3 tambah 6. 6 ini ya. 1 kali 6, 6 ya. Berapa? 9. 0 tambah 1, 1. 1, 9, 2. Sahamnya untuk syarat Banat 1, 9, 2 akan dibagi 3. Banat. Berarti 1, 9, 2 bagi 3 sekarang. Ayo kita bagi. Di sini. Dengan cara ini. 1, 9, 2, bagi 6. Hah? 3. Kayaknya ini yang terakhir ini sudah. Nah. Hah? 19 bagi 3. 3 kali berapa yang mendekati? 3 kali 6, 18. Ya, itu yang terdekat. 3 kali 6, 18. Masih ada sisa 1 ya. 19 kurang 18 kan 1. Masih sisa 1. Turunkan yang 2 yang di ujung, 12. Jadi tersisa 12 bagi 3. 12 bagi 3 berapa? 4. 4 kali 3, 12. Habis. Berarti masing-masing Banat dapat apa? 64. Per orangnya dapat 64. Tersisa saham Sakikotain 5. 5 kali juz saham 12. 5 kali 12 berapa? Kalau sudah mahir sih enggak pakai tulisannya. 5 kali 2, 10. 1, simpan 1. 5 kali 1, 5 tambah 1, 6. 60. Betul? Nah, 60 dibagi 2 kepala, 2 orang. Berarti masing-masing dapat 30. Selesai. Coba antum tes totalnya sama ya. Totalnya ke atas 288 ya. Kalau ada yang beda berarti ada yang error. Saham Sagi Kota 60. Ini tadi Banat berapa sahamnya? 192 tambah 60. Tambah sahamnya Zaujat tadi berapa? Hah? Persis sama 288. Ya, ya berarti gak ada yang error. Baik, ini dulu. Nanti masih ada contoh-contoh lain sampai arba'a furuq. Bisa nanti kita coba. Atau, nah, yang intinya hatta 3 saja cukup. Yang penting antum tahu, jika 3 itu berarti tetap diselesaikan, tetap perbandingan 2 dulu. Gak bisa langsung 3. Jadi tetap mesti 2. Setelah itu dihasilkan, hasilnya itu dibandingkan lagi dengan yang sah. Satunya seperti yang ini yang kita kerjakan sekarang. Untuk menghasilkan juz saham. Nah, barakallahu fikum. Fadlul subhanallahi bihamdika, assalamu alaikum.